أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا باه، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله فتمنى كتب الشكور قد الله سبحانه وتعالى سألنا عن سبحانه في الأسر وعنفائنه، dan kita bersenawan dengan sebanyak-banyaknya buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik keputusan yang diturunkan, sebaik-baik syariat dan ajaran, sehingga kan bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita, maka terpilihlah kita sebagai sebaik-baik umat bagi umat yang telah Nabi wa alhamdulillah. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada hari ini kita menanggung pengajian kita pada hikmah yang ke-6. Masih lagi berkisar pada sebuah kitab, iaitulah Al-Hikam, yang dikaryakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, seorang ulama tasawuf yang besar berasal daripada negeri Mesir. Dan kita telah pun habis pada hikmah yang sebelum pada ini. Kalau kita menelusuri dan meneliti hikmah-hikmah di dalam Al-Hikam yang terkandung lebih kurang 200 lebih hikmah ini, ia merupakan kesinambungan demi kesinambungan daripada hikmah awal sampai pada akhir. Dan hikmah ini terhasil apabila kejernihan hati Syekh kita ini, Ibnu Athaillah, mengharungi, menyelami dan mendalami ilmu tasawuf sehingga beliau melihat hakikat makrifat itu dengan sebenar-benarnya. Maka ketika itu beliau layak ila al-arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebut tentang ilmu tasawuf ini pada hadirin hadirat sekalian, dia merupakan satu ilmu yang dipanggil tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatun nafs. Ilmu yang berkaitan membersihkan jiwa. Sebanyak-banyak perkara yang Allah Taala suruh kita sebelum mati mengadap dia, iaitu dah mengenali Allah dan arti kata sebenarnya, dan mengenali kita ini adalah hamba Allah yang berkhidmat semata-mata pada Allah, dan ruang ikut sifat rububiyah. Dan insyaAllah pada hari ini kita baca matan yang ke-6, di mana Syekh Ibnu Athaillah telah menyebut, la yakun تأجر أمد العطاء مع الإلحاد في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. مقصود يا jangan berputus asa sekiranya Allah Subhanahu wa taala melewatkan penerimaan ataupun memakbulkan doa kamu, walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa. Kerana Allah Subhanahu wa taala sifatnya menjamin akan menerima semua doa menurut yang Dia kehendaki untuk hamba-Nya, bukan menurut kehendak hamba-Nya, dan juga memakbulkan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang hamba-Nya tentukan. Pada hari sekalian, ada ayat kata lafaz ini. Ibnu Athaillah Sakandari telah menyebut dengan ketajaman mata hatinya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang kuat imannya ataupun yang lemah imannya, semua hamba ini bersifat lemah. Kita ni tuan-tuan lemah sifat kita. Berhajat kepada Zat yang Maha Sempurna untuk memakbulkan atau menunaikan hajat-hajat kita yang banyak. Hajat kita ini bukan bertempoh sehari, seminggu, sebulan, setahun, tetapi selagi mana ada hayat, kita berhajat kepada hajat-hajat yang banyak. Dalam hal ini telah berkata pepatah Arab, Nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man ashada tanqadi. Kita disibukkan pagi dan petang dengan hajat-hajat kita yang banyak, dan hajat-hajat orang yang hidup ini tidak akan habis selagi dia tidak mati. Contoh tuan-tuan, pada tahun 80-an dulu kita jual getah pusaka itu. Pasal nak beli potong saga baru keluar. Kita berjanji nak pakai sampai mati. Tahun 90-an kita trade in ambil potong wira. Kita berjanji nak pakai sampai ke mati. Tahun 2000 keluar wajah, kita trade in ambil wajah. Kita berjanji pakai sampai ke mati. Tahun 2006 keluar spectra. Kita trade in ambil spectra, kita berjanji nak pakai sampai ke mati. Tahun 2010 keluar CRB. Kita trade in, kita pakai CRB, kita berjanji nak pakai sampai ke mati. 2011, 2012, 2020, 2100 kalau dah lah. Hajat manusia tidak datang hati. Wahajat dengan aksyah datang hati. Hajat manusia ini tidak akan habis selagi dia hidup. Mengapa hajat manusia ataupun hamba dan juga makhluk ini tidak habis? Kerana hamba ini sifat dia lemah. Sentiasa hajat kepada yang menunaikan hajat. Hajat kepada sesuatu perkara menunjukkan lemahnya manusia, yakni dia bergantung kepada penunai hajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyebut dalam Al-Quran, "Udu'uni ustajib lakum." Berdoa padaku, aku wajib tunaikan. Sebab itu Allah ni ghani. Huwal ghani. Dia maha kaya. Wa antumul fuqara. Sedangkan kamu adalah orang miskin. Berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh kerana manusia ni lemah, Allah terima kelemahan manusia. Sebab itu Allah menunaikan hajat demi hajat, demi hajat, demi hajat. Walaupun yang meminta hajat itu ahli maksiat, yang meminta hajat itu mereka yang enggan mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila hajat itu tidak ditunaikan dalam kehendak manusia, manusia menyangka Allah jahat, Allah ni zalim, Allah ni lemah kerana tidak mampu memenuhi hajat. Maka di sini kata Ibn Athaillah, dengan sebab kamu berdoa banyak-banyak itu, jangan putus asa kalau doa kamu itu diganti dengan hajat yang lain, dengan nikmat yang lain, ataupun tidak termakbul dalam waktu yang kamu tentukan. Pada hadis sekalian, berkata para ulama, ada orang berdoa pada Allah, dia beri syarat kepada Allah. Ya Allah, saya ni nak seorang isteri macam tu. Kalau boleh, biar suami aku hasilkan you. Dia beri syarat kepada Allah. Dan kalau boleh, nak dalam 2-3 hari ni lah. Orang yang berdoa pada Allah memberi syarat, dia adalah orang yang buta mata hati dia. Allah berfirman dalam hadis kudusi, "Ya abdi, ati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimni bima yukhliluka." Wahai hamba-Ku, taatilah aku dengan sesungguh-sungguhnya terhadap apa yang aku perintahkan, dan jangan mengajar aku apa yang baik bagimu. Aku ni Allah, Zat yang maha sempurna, yang mengadakan kamu daripada tiada menjadi ada, dan akan mengembalikan kamu kepada tiada. Kerana sifat yang tiada itu dia akan kembali kepada tiada. Maka Allah tahu kita ni lemah, Allah terima kekurangan kita, menunaikan hajat yang banyak. Cuma di pihak manusia, dia rasa bila Allah tidak memenuhi hajatnya pada waktu yang dia syaratkan, memenuhi hajat apa yang dia minta, dia sangka Allah lemah, dia sangka Allah zalim, ataupun dia sangka Allah ni tidak bijak. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah Taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan kepada kamu berperang, sekalipun kamu tidak suka berperang. Kerana apa? Kerana boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka berbahaya bagi diri kamu. Wallahu ya'lamu, Allah itu maha mengetahui. Wa antum la ta'lamu, sedang manusia tidak mengetahui. Sebab itu hajat yang bila kita minta dengan Allah ini, sebaik-baik hajat yang kita nak minta dengan Allah, apa dia? Kata Syekh Ibn Athaillah, pada tuan-tuan baca pada matan yang ke-84 lebih kurang, seingat saya begitu, kata Syekh Ibn Athaillah, khairu ma taqlubuhu minhu ma huwa qalibu minka. Sebaik-baik permintaan yang hendak kamu minta dengan Allah, mintalah hidayah daripada Allah, supaya Allah beri kamu kekuatan untuk mentaati perintah-Nya. Profesor Dr. Muhammad Mithwali Sya'rawi telah menyebut, apabila manusia itu taat pada Allah, ketika dia lemah, dia jadi kuat. Ketika dia miskin, dia jadi kaya. Ketika dia seorangan, dia menjadi ramai. Kerana Allah yang menguasai kaya, menguasai kuat, menguasai ramai, telah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Inilah difirmankan oleh Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Allah yang menjadi wali bagi orang beriman, perkara-perkara yang dia akan buat apabila manusia menjadikan ia sebagai wali, yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Allah buat keluar dia daripada gelap. Gelap ini kata ulama terbagi pada dulu. Pertama, gelap zahir ataupun sifat bagi hati, sesat kerana hati tidak kenal Allah. Dan juga sifat-sifat bagi hati seperti munafik, jahil, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik permintaan kita iaitu nak minta supaya kita mendapat hidayah daripada Allah untuk buat taat kepada Allah. Dan taat pada Allah ni pula para hadirin hadirat sekalian, sebenarnya bukan sebab kita gagah ataupun kita kuat ataupun ilmu kita banyak ataupun kerana kita pergi haji di Mekah banyak kali, tidak. Tetapi sebenarnya kekuatan melakukan taat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sekali lagi oleh Ibn Athaillah dalam hal ini, la tufrika ta'an li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat min Allah ilaika. Jangan kamu rasa gembira kerana sudah berjaya buat satu-satu ketaatan, tetapi gembiralah kamu kerana ketaatan itu hasil hidayah Allah. Ramai orang gagah tuan-tuan berjaya malam, dengar bunyi sikit bangun malam. Tetapi ramai yang berjaya malam tidak kuat untuk tahajud pada dua rakaat. Ada orang yang lemah, orang tua dah uzur, tetapi kuatnya boleh bangun tahajud pada Allah Subhanahu. Sebab itu kuat ini bukan kerana kuat fizikal, tapi kerana kuatnya nur dia ini telah bergantung pada nurullah, yakni nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, bila disebut kita berdoa dan berhajat, kita kadang-kadang minta hajat kita dipenuhi dalam waktu-waktu tertentu. Allah ni alim, hakim, bijaksana dan maha mengetahui. Maka Allah membuat pilihan dan memberi segala nikmat pada manusia ataupun musibah mengikut pengetahuan dia yang maha luas, dan memakbulkan satu-satu hajat atau menggantikan hajat yang diminta itu dalam pada waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Firman Allah dalam surah Yunus, qala qad ujibu da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah memakbulkan dan menerima doa kamu berdua, yakni Musa dan Harun, yang berdoa untuk memusnahkan Fir'aun dan juga mereka yang tidak menerima dakwah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi Nabi Musa dan Harun. Maka Allah Ta'ala kata, fastaqima, berterusanlah kamu berdua berjuang dan berdoa, terus berdoa pada kami. Wala tattabi'ani sabilan ladzina la ya'lamun, jangan kamu mengikuti orang-orang yang lemah dalam perjuangan dan juga tidak memahami. Apa maksud dia? Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu Ini saya baca di satu orang satu bab pasal khidmat kita malam ni nak peringkat. Saya baca dah bab ni, saya peringkat dulu. Tuan-tuan boleh jumpa dekat mana Abu Hasan, tengok pada bulan penjelasan. Abu Hasan Syadzili radhiyallahu anhu telah berkata, ketika dia menafsirkan pandangan dia terhadap ayat ini, sesungguhnya permohonan Musa dan Harun untuk Allah menurunkan bala kepada Fir'aun yang enggan menerima akidah Islam dan juga tauhid akhirnya dimakbulkan oleh Allah setelah 40 tahun Musa dan Harun berdoa. Kita apa nak doa? Baru doa mai ajak minggu lepas. Hari ini dah boleh kita kata Allah na'ala ni lemah ataupun tak bijak Allah na'ala ni. Kita semayang ajak di stadium. So bila hari raya tak pernah jumpa. Karena kita kata apa jadi begini ni mesti. Baru berapa tahun Musa dan Harun berdoa 40 tahun. Sayyidina Ibrahim AS berdoa 86 tahun nak minta anak. Disebut dalam perjanjian lama, orang Terengganu panggil The Book of Genesis chapter 16 verse 15 and 16. Ketika Ibrahim berumur 86 tahun dia baru boleh anak bernama Ismail. Mengapa nama Ismail? Para pakar bahasa menyebut ini, Ismail ni setiap huruf sin dalam bahasa Arab menjadi shin dalam bahasa Yahudi. Ismail bahasa Arab, Ishmael dalam bahasa Yahudi. Ismail, Ismail ni maksud dia sami Allah. Allah telah mendengar. Mendengar apa? Doa Nabi Ibrahim na'ani. Akhirnya 86 tahun baru boleh anak seorang. Dia beri nama sami Allah ataupun Ismail. Ada nama Ismail ni. Ni kena belanja makan saya syarab nama ni. Masa ada ni semua. Ni kena belanja lepas. Dan ketika umur 100 tahun nama lahirlah seorang bayi nanti berikutnya Ishaq. Mengapa nama Ishaq? Kerana ketika diutusnya malaikat untuk memusnah kaum Nabi Lut, mereka singgah pada Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Ibrahim geleran dengan Siti Sarah. Kita ni sebenarnya nama Sarah ni bukan Siti Sarah. Siti Hajar bukan Siti Hajar nama dia. Namanya Sarah, namanya Hajar. Dah Siti mari di mana? Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hafsah, Siti Aminah. Siti ni satu perkataan asing dalam bahasa Arab. Orang Arab ada tahu perkataan Siti. Kecuali orang Arab amari sini dia tengok nyanyi dia kenal. Siti dia tahu. Tapi Siti ni satu perkataan asing dalam bahasa Arab. Dia satu istilah orang Melayu kita ni bila hormat orang, dia letak nama Siti. Kalau anak-anak muda dia sayang, tempat saya panggil awam. Maknanya ni satu istilah untuk hormat orang. Maka kita pun awam. Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Nama sebenarnya Sarah, nama sebenarnya Hajar. Lalu Sarah ketika itu bila dengar malaikat mari beritakan kepada Ibrahim bahawa dia akan lahir seorang bayi lelaki, dia ketawa tuan-tuan. Sebab dia kata tak percaya. Umur Ibrahim dah 100 tahun. Saya bukan 12 tahun. Saya lebih kurang 100 tahun. Maka dia tidak percaya dalam keadaan ketawa. Idhaq. Ketawa. Bahasa Arabnya menyebut. Maka di atas sebab ketawa Idhaq itu, maka jadi Ishaq. Asal nama Ishaqnya begitu. Menurut orang yang Yahudi. Kalau ada nama Ishaq sini, minggu depan pula akan belanja saya pasal Ramadhan ni Ismail yang baru. Syarah nama pada hari ni, tuan-tuan, ya. Baik. Mereka berdoa ketika sampai 86 tahun, sampai 100 tahun. Disebut dalam surah Maryam, Nabi Allah Zakaria beranak Zuriat. Tidak diberitakan umurnya berapa, tetapi dikatakan wasda'a ra'su syaiban sehingga upah rambut baru oleh anak bernama Yahya. Bermakna nabi-nabi, tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah, dia yakin Allah kabur waktu yang Allah Ta'ala hendaki. Allah beri apa yang Allah Ta'ala hendaki. Kerana bila Allah Ta'ala beri, itu yang terbaik untuk manusia. Itu yang terbaik untuk manusia. Kita ni tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa hanya yang Dia hendak, dan juga Dia memilih apa yang hendak Dia laksanakan. Ma kana lahumul khiyar. Bagi kita ni tidak ada pilihan. Contoh kita kata mati, mati tak ada pilihan. Tak boleh kita nak postpone, tidak. Satu mati tidak boleh. Hanya terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini. Sebab itu kita kata hajat-hajat kita yang banyak ini, bila kita minta, dia jadi satu pahala. Tanda lemah manusia bergantung pada Allah. Lemah manusia yang ada Tuhan, dia mengadu pada Tuhan dia. Tetapi bila kita nak minta, mintalah Allah Ta'ala beri hidayah supaya dapat taat kepada Dia. Para hadirin sekalian, Mu'adh bin Jabal, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ai Abdullah Al-Qarni dalam kitab dia, Ilal Ladina Asrafu Ala Anfusihim, dia kata gini. Satu hari Mu'adh, tuan-tuan, ketika dalam satu peperangan dengan Nabi SAW, Mu'adh bin Jabal, kuda dia dengan kuda Nabi beriringan. Bayang kalau kita baik dengan orang besar, kebetulan ada peluang duduk dekat, apa kita minta? Boleh jadi kita minta, mintalah saya nak jadi ketua bahagian ke tu. Kalau tuan pun ketua belah lah, tuan paling tidak. Tetapi tidak. Mu'adh dia minta pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'am yudkilu min jannah wa yubahiduni minan nar. Itu wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya buat, saya masuk syurga, dan juga saya jauh daripada neraka. Bila Mu'adh minta gini, Nabi tengok Mu'adh, Nabi jawab, laqad sa'altu an 'azimin ya Mu'adh. Kamu telah bertanya kepada aku satu soalan yang sangat agung, wahai Mu'adh. Bukan soalan budak-budak sekolah juga. Bukan soalan budak-budak yang masih lagi terpaku pada dunia juga. Ini soalan orang ahli akhirat. Orang yang melihat dunia ini, dia tak nampak dunia, dia nampak pencipta dunia Tuhan. Dia duduk dunia ini, dia ambil sekadar perlu kerana dia hanya musafir. Sebagaimana hadis Nabi menyebut, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melihat tubuh Nabi telah bergaris-garis kerana berbekas dengan tikar dan tempat tidur yang kasar, maka Umar radhiyallahu anhu telah menangis. Maka Nabi bertanya, ma yubkika ya Umar? Dan riwayat lain menyebut, ma yubkika ya Ibn Khattab? Apa yang menyebabkan kamu menangis, Umar? Maka jawab Umar, aku menangis kerana Kaisar dan Rom telah duduk di tilam yang aku, sedangkan kamu Rasulullah SAW duduk di tempat sebegini. Maka Nabi jawab, mali wali dunia, ma ana fid dunya illa tarakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa raka. Apa hubungan kita dengan dunia, wahai Umar? Kita mana orang yang memandang akhirat itu lebih besar pada dia. Apa maksud dunia, tuan-tuan? Bahasa mudahnya, yang dekat. Apa maksud akhirat? Bahasa mudahnya, yang akhir. Nak sampai yang akhir, dia ada yang dekat. Yang akhir itulah hakiki. Bila orang berlari daripada jarak dekat, bila sampai tempat akhir, dia berehat sampai bila itu. Jadi dunia ini hanyalah sekadar kita musafir. Sebab itu Nabi kata, illa tarakib, macam musafir. Bermakna hajat kita atas dunia ini hajat seorang musafir. Istaghalla tahta syajaratin, yang berehat di bawah pokok. Summa raha wa tarakaha, kemudian akan bangun meneruskan perjalanan, tinggal tempat kita berehat tadi. Satu hari, tuan-tuan, Salman Al-Farisi, dia tidak ada satu hajat pun daripada Nabi SAW kecuali Umar telah menghantar dia menjadi gubernur di Kufah. Bila dia jadi gubernur di Kufah, dia naik keldai dan dia bawa daging salai. Dia dikisiki-siki sebagai negara. Akhirnya sampai di bandar Kufah. Orang Kufah keluar tunggu gubernur baru. Maka dia tanya Salman, ada tak tuan nampak gubernur kami? Salman kata, saya lah gubernur. Dia kata, jangan bergurau begini tuan. Sebab apa tuan? Dia tengok Salman pakaian dia copang-camping, naik himam, gigi daging kanan jadi governor. Orang-orang kufar menyangka governor ni mesti ada pengiring, paling tidak naik kuda ataupun unta yang bagus, pakaiannya mahal-mahal. Mengapa? Kerana kufar ni duduk sebelah Parsi, sebelah Iran. Orang-orang Parsi orang-orang biasa dengan permata, biasa dengan sutera, biasa dengan kemewahan. Maka bila mari governor baru bawa kerajaan spirit, kerajaan roh Islam, maka dia tak percaya. Akhirnya Salman diterima jadi governor di Kufah. Bila dapat gaji daripada negara, dia bagi tiga. Satu untuk diri dia, satu untuk sedekah, satu bahagian bakinya itulah untuk hadiah. Sebagaimana hadis Nabi menyebut, berilah hadiah, saling berhadiah dengan kamu, nescaya kamu ini akan saling berkasih sayang. Lalu ketika Salman nak wafat, orang nanti keliling pada dia, maka dia tengok Salman menangis. Ini orang yang tak ada hajat. Maka dia kata, wahai Salman, sebab apa Salman menangis? Jawab Salman, aku teringat hadis kekasihku Rasulullah SAW. Apa yang disebut oleh Nabi? Jawab Salman, dia kata, liyakum zadu ahadukum minat dunya kazadu ghafir. Hendaklah kamu berbekal daripada alat-alat perluan dunia ini seperti bekalan orang musafir nak naik kapal. Ada yang terjemah musafir atas darat, makna kena nak bekal-bekal macam orang musafir. Sedangkan kita, kata Salman, habis hadis di situ. Jawab Salman, sedangkan kita ini berbekal dunia dan seluruh isi dia, itu bekal. Maka sahabat-sahabat keliling Salman kata, tuan, kami tak tengok tuan ambil apa pun daripada dunia kecuali sebatang tongkat untuk dia gagah waktu dia undur, kedua sebiji cawan yang besar untuk dia makan, minum dan ambil wudu, dan yang ketiga satu serban yang besar yang dia hamparkan untuk dia mengadili ketika memutuskan satu-satu hukum. Itu saja tiga harta. Maka jawab Salman, apakah kamu menyangka aku tak takut pada Allah? Allah tanya tiga benda ni. Subhanallah. Ini kita kata orang yang cerdik. Hajat apa Allah Ta'ala beri pada dia sampai ke dunia, dia ini. Hajat selebihnya yang dia minta, bagi dia Allah Ta'ala menentukan hajat yang terbaik untuk manusia. Baik itu kata Ibn Al-Fa'illah, sebaik-baik hajat kita minta ini itulah minta hidayah. Supaya bila ada hidayah, kita bergerak atas rada Allah dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila Abu Bakar mati, dia berwasiat pada Umar, khalifah kedua. Dalam wasiat dia itu, sahabat bawa anak-anak Abu Bakar pergi jumpa dengan Umar. Apa dia? Seekor apa ni, anak keledai untuk tunggangan Abu Bakar sebagai khalifah. Beberapa duit keping duit dan juga beberapa biji tamar sahaja peninggalan Abu Bakar. Pesan Abu Bakar pada Umar, orang baca pada Umar, wahai Umar, janganlah kamu sampai jadi macam aku bila mati nanti, ada harta yang kamu tinggalkan, bahagian dunia. Bila Umar tengok ginilah wasiat Abu Bakar, sedangkan yang ditinggalkan itu pun disedekahkan pada ahli dunia, kata Umar, wahai Abu Bakar, Abu Bakar wafat dah, wahai Abu Bakar, kamu telah menyusahkan khalifah setelah pada kamu. Allah, kita ini terbalik sangat, terbalik jauh sangat. Dia terbalik jauh sangat. Sebab itu kita kata orang yang tidak ada hajat bagi dia dunia, kerana hajat dia lebih besar di akhirat, orang ini tawakal pada Allah tinggi. Sebab itu saya teringat apa yang disebut oleh para muhaddis, oleh ahli hadis, bahawa orang-orang yang cenderung bergantung pada dunia, maka Allah akan menjadikan dia ni hamba dunia, bukan hamba Allah. Tetapi orang yang meninggalkan dunia kerana nak kepada pencipta dunia Allah, dia akan merasai nikmatnya menjadi hamba Allah. Seorang Bani Israel, dia bertanya pada Nabi Musa, minta Nabi Musa tanya pada Allah. Dia kata, aku ni di dunia, apa yang aku tak buat? Semua aku buat. Tetapi Allah tidak pernah turunkan azab kepada 50 tahun buat maksiat, tak pernah turun azab. Maka dia kata, Musa cuba tanya Tuhan. Orang dulu, kalau kita buat minyak-minyak tu tak. Ni yang suruh pergi tanya, sebab tu dia turun azab. Maka Allah jawab pada Musa, suruh beritahu pada Bani Israel. Dia kata, kamu tak nampak azab yang telah turun. Apa dia? Kamu semayang, tak mani semayang. Kamu puasa, tak rasa lazat puasa. Kamu buat kebaikan, tidak rasa nikmat kebaikan. Itu adalah azab, serenang-renang azab bagi orang beramal. Sebab itu kita kata, tuan-tuan jangan rasa azab ni gunung berapi ada depan itu. Ataupun kita kata hutang bakar besar kawasan kita, itu azab yang kita nampak. Azab yang kita nampak ni ialah menyemani ibadat, itu azab, serenang-renang azab bagi orang beramal. Dan sudah tentu perkara ini hanya dilihat bagi orang yang celik mata hati dia. Kita tengok kadang-kadang orang bila berzikir pada Allah, dia rasa heran, sebab tu orang ni berzikir Allah. Ataupun bila disebut jangan buat maksiat pada Allah, dia kata, ustaz, saya tak curi, saya tidak zina, saya tidak minum arak, saya tidak mengumpat, saya tidak buat maksiat. Tetapi bila dia tengok orang berzikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunlah dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dia kata, Tuhan, sebab tu berzikir sama ni. Dia kata, sebab kalau saya tak berzikir, saya lalai daripada Allah. Bila saya lalai, saya berdosa pada Allah SWT. Lepas tu kita kata, tahap iman orang ni berbeza lah. Ada orang dia rasa tak buat dosa tu, dengan cara tak buat maksiat yang besar-besar. Tapi bagi orang yang semakin dekat dengan Allah, tak berzikir pun bagi dia maksiat. Sufyan al-Thawri, seorang ulama tasawuf yang besar, satu hari dia duduk mikir berapa banyak dah dosa dia sepanjang hidup. Dia kira 21 ribu jenis dosa, ataupun 21 ribu kali dia berdosa. Ni neraka tasawuf. Bukan neraka kita kata lewat ni sepanjang hidup. Orang neraka tasawuf boleh jadi lalai, dah fikir, ataupun lupa pada Allah dengan waktu sekejap mata. Dia kata 21 ribu lagi. Maka dia kata, dengan 21 ribu ni aku nak istighfar pada Allah, bermakna nak menyucikan dosa dia dengan istighfar. Maka dia kata, aku mula istighfar, astagfirullahaladzim sekali, astagfirullahaladzim dua kali, astagfirullahaladzim tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, nak cukup 21 ribu kali. Baru zikir 10 kali, aku teringat pula dosa-dosa yang aku tak masuk dalam 21 ribu tadi. La ilaha illallah. Ni orang cermat. Bagi dia orang-orang kini, bila sampai tahap ini, dia sudah tidak perlu hajat di dunia, dia perlu pada penunai hajat Allah. Ya qadhi al-hajat. Satu hari seorang ahli tasawuf yang besar, itulah Sahal Abdullah al-Tustari, atau setengah riwayat menyebutnya orang lain, dia datang ke rumah sahabatnya. Maka dia duduk makan dan minum sekadarnya, kemudian dia minta izin balik. Tak lama kemudian dia mari beri salam. Dia kata, minta maaf banyak-banyak, saya telah mengambil sesuatu daripada kamu. Maka kata tuan rumah, apa dia? Dia kata, ketika saya keluar tadi, kerana saya badan saya apa ni agak kurus, maka saya ni berjalan dengan tepi dinding, tergeser debu-debu di dinding rumah tuan. Maka saya telah mencuri debu rumah tuan. Maka dia kata, debu tak ada masalah pun. Dia kata, debu ni boleh buat dayamu. Maka sebab hanya boleh buat tayamum, saya takut tak ada air, orang nak tayamum tak ada, Allah marah pada saya dengan sebab benda gini kita tak nampak tau. Kita, saya lah khususnya tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab kita ni banyak sangat hubung dunia. Lekat dengan dunia, dia satu mata untuk pandang akhirat. Betul, benda-benda gini kalau kita baca balik, menunjukkan ada jurang yang jauh, supaya kita mencapai makrifat itu dalam arti kata mujahadah yang sebenar-benar ni pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita tutup dengan satu kisah bagaimana Muaz bin Jabal tadi, tuan-tuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai gubernur di Yaman, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan pada Nabi, maka Nabi pilih gubernur di Yaman itu nama Muaz bin Jabal. Muaz ini umur dia muda, dalam lingkungan 20 sebelum 30 lebih kurang begitu. Dan ketika Nabi wafat pun umurnya masih dalam lingkungan 30-an. Semua riwayat menyebut itu. Tetapi Nabi sayang sangat pada Mu'az. Kerana Mu'az ini orang muda yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut Mu'az itu selangkah di hadapan para ulama di hari kiamat nanti masuk syurga. Ulama-ulama akan duduk kumpul yang bangun di bawah panji-panji ulama depan dia Mu'az bin Jabal, mendahului mereka masuk dalam syurga. Hadis ini dikatakan hasan oleh para muhaddis. Dan Rasulullah SAW telah bersabda akal keistimewaan Mu'ah ini. Maka Mu'ah ini tuan-tuan, mengapa istimewa sampai tahap ini? Pasal dia tidak ada keperluan daripada dunia. Dia hanya bila ditanya dia nak Allah dan Rasulnya saja. Ketika mana Nabi mengutuskan dia ke Yaman, dia menangis. Disebut dalam riwayat menangis Mu'ah. Maka Nabi bertanya, malaka tabki ya Mu'ah? Apa yang menyebabkan kamu menangis ni Mu'az? Tanya Nabi. Maka Mu'az jawab, abki li firaqika ya Rasulullah. Saya menangis sebab berpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, la tajza. Jangan sedih, jangan menangis. Setengah riwayat menyebut bila Nabi sebut la tajza, jangan menangis, Mu'az ni taatnya pada Nabi, dia gigit bibir dia supaya tak menangis. Gigit taat daripada Nabi. La tajza, dia tahan sedapnya. Innal jaza'a minasyaitan. Sungguhnya sedih dan menangis ini daripada syaitan. Dengan sebab menangis, orang tak boleh nak tidur di asrama. Dengan sebab menangis, dia tak boleh nak pergi Mekah sayang dengan bini dan perniagaan dia. Dengan sebab menangis duka cita, dia tak boleh nak buat program dalam hidup dia. Nabi kata, la tajza, jangan menangis, jangan sedih. Innal jaza'a minasyaitan. Sesungguhnya sedih ini daripada syaitan dia. Ya Mu'az, Nabi kata, ittaqillah. Sebelum itu Nabi kata, dengar baik-baik Mu'az apa yang aku beritahu pada kamu. Kerana aku rasa mudah berjumpa dengan aku Mu'az lepas pada ini. Nah, sebab itu Mu'az sedih sangat tu, kerana lepas pada ini boleh jadi tak berjumpa dengan Nabi. Maka dia kata, ittaqillah ya Mu'az. Takwalah kamu pada Allah wahai Mu'az. Haythuma kunta, di mana saja kamu berada. Dan yang keduanya wasiat aku pada kamu Mu'az, wa atbi'i sayyi'atan hasanatan fuha. Iringilah keburukan yang kamu terlanjur buat dengan kebaikan. Kerana kebaikan bila kita buat, dia hapus keburukan sebelum itu. Buat kebaikan, hapus keburukan sebelum itu, kata Nabi. Dan yang ketiganya Mu'az, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang sangat baik. Dan yang keempatnya Mu'az, udhkurillah azza wa jalla inda kulli hajarin wa madarin wa syajarin wa madarin atau kama kata Nabi SAW. Iaitulah ingatlah Allah banyak-banyak Mu'az ketika kamu sampai di bebatuan, yakni lembah-lembah yang berbatu, wa syajarin tempat pepohon-pepohon hijau dalam perjalanan, wa madarin di bandar nanti bila kamu dah sampai tempat orang ramai pun, jangan lupa pada Allah SWT. Maka Mu'az pergi tuan-tuan ya. Mu'az pergi ke apa ni Yaman, dan dikatakan itulah kali terakhir dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh para yang mensyarah hadis, para syurah hadis, bahawa Mu'az ini dia tak pernah minta benda-benda pun daripada Nabi, kecuali dia minta bahagian dia hajat dia di akhirat. Dan pernah dalam hadis lain menyebut Mu'az minta supaya dia dapat duduk dengan Nabi dalam syurga. Maka Nabi kata Mu'az, selain daripada kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rukun iman dan rukun Islam, aku beritahu kamu ada benda yang lebih baik daripada itu untuk kamu jaga. Iaitulah barang siapa dapat menjamin kepada aku, kata Nabi, menjaga antara dua rahang dan dua kakinya, yakni kemaluan dan lidah, aku menjamin padanya masuk syurga. Orang boleh jamin lidah dia dan antara dua kakinya, orang ini Nabi jamin masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita kena ingat mana-mana. Bila kita mengaji matan dan hikmah kita ini, hajat yang kita minta Allah terima, Allah dengar dan Allah kabulkan. Tetapi Allah kabul, terima dan juga mengkabulkan apa yang diminta oleh hamba-Nya itu adalah menurut perkiraan Allah, menurut masa Allah. Jadi jangan kita berputus asa, kerana sifat putus asa ini orang yang buta mata hati dia. Kalau kita tengok kepada matan sebelumnya itu, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalil na'lam timasil basirati minka, itulah orang yang bersungguh-sungguh sangat terhadap benda yang Allah Ta'ala jamin itulah rezeki, tetapi dia lalai daripada benda yang Tuhan wajib pada dia. Ni orang buta mata hati. Dan minggu ini pula disebut orang yang buta mata hati, itulah orang yang memerlukan hajat dunia ini dengan syarat-syarat diri dia, bukan syarat Allah yang mengkabulkan minta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.